Aku tahu dirimu menyayangi aku. Kau tahu diriku cinta kepadamu. Cinta kita takkan bisa terpisahkan. Kasih suci ini takkan pernah.